tatapan matanya indah, inikah jatuh cinta. Ternyata dia, dia teman sekolah. Baper aku dibuatnya saat dia katakan cinta. Tuhan tolong, hati ini sukar.